Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan pada kajian sebelumnya riwayat yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tentang tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun ternyata setelah dijelaskan dan diterangkan kepada mereka, mereka menganggap ibadah itu sedikit. Maka Syekh Al-Fauzan melanjutkan penjelasan beliau, wa qawluhu ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggapnya sedikit. Akan tetapi, meskipun ibadah Rasulullah sedikit, namun di sana ada perbedaan antara diri mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni Rasulullah dari dosa-dosa beliau, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Sehingga dengan itu mereka menyatakan, kita butuh untuk menambah dan memperbanyak ibadah. Karena tidak ada jaminan bagi kita untuk diampuni Allah. Sebagaimana jaminan yang telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di mana kita dibandingkan Rasulullah? Posisi kita dibandingkan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari tempat ibu-ibu. Tayyib. Demikianlah mereka berijtihad. Lalu masing-masing mereka mengucapkan ucapan mereka tentang apa yang ingin mereka lakukan dari qiyamul lail, shaum di siang hari, dan akan meninggalkan wanita, tidak akan menikah selama-lamanya. Maka tatkala berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah marah. Lalu beliau menyatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Benar kalian yang mengucapkan begini dan begini. Ama wallah inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, diawali dengan sumpah, aku lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kalian, wa atqakum lah, dan lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kalian. Namun demikian, kata Rasulullah, walakinni asumu wa uftir, tapi meskipun demikian, derajat Nabi yang berada pada puncak rasa takut dan ketakwaan kepada Allah, aku, kata Rasulullah, berpuasa namun juga berbuka. Aku salat tetapi juga tidur dan menikahi wanita, maka barang siapa yang enggan dari sunnahku, maka bukan bagian dariku. Oleh karena itu, kata Syekh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, maka barang siapa yang dia condong kepada sikap at-tasyaddud, sikap keras atau sikap ekstrim berlebih-lebihan, dan menghalangi dirinya dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bolehkan atasnya, dari perkara-perkara mubah, minar rahah, dari kelapangan, rasa nyaman, wasyahwah, menunaikan apa yang menjadi kesenangan, selama itu perkara mubah yang tidak mengandung dosa, bahkan juga rekreasi. Maka barang siapa yang demikian kondisinya, yang dia lebih condong kepada sikap ekstrim, menghalangi dirinya dari perkara-perkara mubah tadi, kemudian barakallahu fikum membawa dirinya atau memaksakan dirinya untuk terus berada dalam kesungguhan, maka yang demikian ini mukhalifun li sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sunnah Rasulullah. Disebutkan tentang para ulama kita al-kibar, ulama di zaman ini, di samping juga menunjukkan bentuk pergaulan yang baik mereka kepada keluarga dan anak-anaknya, dalam kondisi para ulama dengan berbagai macam kesibukan ilmiah mereka, ibadah, mengajar, berfatwa, menulis. Mereka terkadang menyiapkan satu hari dalam satu minggu untuk membawa keluarganya, naam, berlibur, agar tidak ditimpa oleh al-malal. Jiwa itu butuh kepada istirahat, naam, butuh untuk dihibur. Karena setiap masa semangat yang menggebu-gebu ada pada seseorang, akan ada waktu-waktu di mana kemalasan itu muncul. Di mana kemalasan itu muncul. Namun, ini harus dicarikan solusinya. Tidak dibiarkan dia terus berada dalam lingkaran kemalasan. Fa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, pada ucapan Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, dalilun ala tahrimit tashaddud wat tanattu' fil ibadah. Di sini terdapat dalil tentang haramnya sikap ekstrim dan berlebih-lebihan di dalam ibadah. Wa tahrim al-ghulu wal ifrat, dan haramnya sikap ghulu dan melampaui batas. Sebagaimana pula ada di dalamnya bimbingan agar manusia bersikap pertengahan. Wa fihi anna 'alal insan an ya'tadil, agar bersikap pertengahan. Dan hendaknya dia menunaikan agama sekadar sebatas apa yang dia mampu. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Hendaknya melaksanakan agama sesuai dengan batas kemampuan. Karena kata Syekh, "Fala ahada yastati'u an yastakmila ad-din kullah." Tidak ada satu orang pun. Ana ulangi. Tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menyempurnakan agama seluruhnya. Tidak ada. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lan yushaddina ahadun illa ghalabah." Tidaklah berlaku berlebih-lebihan seseorang dalam menjalankan agama kecuali dia kalah. Akan kalah dia. Di satu waktu, dia akan terhinggap oleh kebosanan, kemalasan yang berada pada puncak kemalasan dan kebosanan. Akhirnya yatrukuhu kullah. Semuanya ditinggalkan. Dan tidak balik-balik lagi. Ini mengenaskan. La fala ahada yastati'u an yasila binafsihi ila darajatil kamal. Tidak ada seorang yang sanggup dirinya ini untuk sampai kepada derajat kesempurnaan. Tidak ada. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, disebutkan, diriwayatkan atau dikeluarkan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Innal mumbatta la safaran qata wala dhahran abqa." Maknanya adalah, "Wal mumbattu," kata Syekh, "huwa alladhi quti'a marqubuhu min shiddatis sayr." Orang yang terpotong atau terputus, naam, tunggangannya atau perjalanannya karena beratnya perjalanan. Al-mumbat diambil dari kata al-bat, yakni al-qat'u, terputus. Ay sara munqati'an lam yasil maqsudahu. Terputus, ia tidak sampai kepada tujuannya. Berhenti tengah jalan. Wa faqada markubahu alladhi kana yusayusiluhu law rafaqa bih. Dia kehilangan tunggangannya yang akan bisa membawa dia sampai kepada tujuannya kalau dia berlaku lemah lembut. Jangan terlalu ekstrim. Naam. Kalau engkau keras kepadanya, dia akan memutusmu. Naam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, atas setiap orang hendaknya melakukan ketaatan seperti qiyamul lail, siam, dan semua ibadah yang ada, naam, duna tasydid ala nafsih, tanpa memberat-beratkan diri. Karena sikap pertengahan itulah jalan dan cara yang tepat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Ahabbul amali ilallah adwamuhu wa in qalla." Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling berkesinambungan, kontinu, istiqamah, meskipun sedikit. Kemudian Syekh menutup pembahasan ini dengan menyatakan, Fa fil amalil qalil ma'al mudawamah 'alaihi khairun katsir. Di dalam amalan yang sedikit tapi berkesinambungan ada kebaikan yang banyak. Ada kebaikan yang banyak. Naam. Misalnya salat duha 2 rakaat tiap hari dibandingkan puluhan rakaat 1 hari tidak pernah lanjut lagi. Khairun katsir. Salat hari ini, besok salat lagi, berarti ada niat yang baru. Ada niat lagi. Hari ini salat, besok salat lagi, berarti ada zikir yang baru. Hari ini salat, besok salat lagi, ada wudu yang baru. Hari ini salat, besok salat lagi, naam ada bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah, merunduk kepada Allah, menegadahkan diri kepada Allah dan segala macam. Ada perbaharuan. Terus demikian. Bi khilafil amalil katsir al munqati, berbeda dengan amal yang banyak namun berhenti. Fal wasatu wal i'tidal huwal khair. Maka sikap pertengahan itulah yang baik. Wa huwa adhmanu lil istimrar, lebih terjamin untuk berlanjut. Wa ammal faraid, adapun yang fardu, amalan yang sifatnya wajib, fala budda minha, ini harus terus. Wa hiya laisa fiha tasyaddud, da ada istilah tasyaddud dalam melaksanakan yang wajib. Nah, misalnya salat 5 waktu. Tidak ada istilah sikap ekstrim dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ente ngapain sih tiap subuh bangun terus sholat subuh? Nah, yang buat sesekali libur 1 minggu sholat subuhnya, itu bukan saran yang bagus. Dalam melaksanakan yang wajib, sama sekali tidak muncul di dalamnya sikap at-tasyaddud, sikap ekstrim dan berlebih-lebihan. Itu harus terus dijaga, tidak boleh ditinggalkan satu kali pun. Nah, baik, selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-92. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban, Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali terasing sebagaimana permulaannya. Tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang terasing. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Al-Fauzan, bada al-islamu ghariban, Islam dimulai dalam keadaan asing, yakni asing di awal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perintahkan kepada Nabi, ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir, wahai orang yang berselimut. Naam. Qum, bangunlah. Fa'anzir, berikan peringatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kaumnya dengan terlebih dahulu memulai kepada karib kerabatnya, wa'anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada keluarga dekatmu, wahai Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan anggota keluarganya, mengumpulkan kerabat-kerabatnya untuk mendakwahi mereka kepada tauhid. Dan sejak itu pula telah tampil menghadang upaya Rasulullah untuk menyebarkan dakwah yang dilakukan oleh Abu Jahal. Sejak itu berlanjut pada tahap yang berikutnya untuk memberikan peringatan kepada kaumnya secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit berteriak dengan teriakan yang lantang dan menyatakan, ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Maka Abu Lahab kemudian menyatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'atana, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami dengan teriakanmu yang keras itu, yang mereka barakallahu fikum kaumnya secara umum menganggap ini sebagai ajakan yang sangat aneh dan asing. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kami belum pernah mendengar ajakan seperti ini dari dulu. Dan benar-benar mereka menganggap asing dan aneh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan berbagai macam sesembahan mereka dari Latta, Uzza, Manah, Hubal dan yang lainnya, dengan menyatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia akan menjadikan Tuhan itu hanya satu? Ini sesuatu yang aneh. Dan atas Abu Lahab dengan ucapannya kepada Rasulullah, tabban laka ya Muhammad, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ila akhiril ayah, ila akhiril surah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau ketika mengajak kepada manusia agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, fastajaba lahu sallallahu alaihi wasallam al-afrad ala khaufin minal kufar. Beberapa orang menerima dakwah Rasulullah itu pun dengan takut-takut kepada orang kafir. Dengan takut-takut, dengan berbagai macam bentuk intimidasi. Naam, yang ditindih dengan batu besar, yang dijemur di terik panas matahari yang luar biasa, yang ditarik-tarik, diseret sampai sebagian mereka hilang akalnya, dan bahkan sampai pun korban jatuh, korban meninggal, dan mereka bersabar demi mempertahankan iman dan Islam. Benar-benar hanya beberapa gelintir orang yang menerima dakwah Nabi. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban. Wal gharib, dan seorang yang gharib, yang asing, kata Syekh, huwal insanu alladhi faraqa watanahu wa ahlahu, yaitu seseorang yang meninggalkan negerinya dan keluarganya, berpisah dengan mereka, pisah dengan kampung, pisah dengan keluarga. Ini termasuk orang asing. Fasara fi baladi ghairi baladihi, maka dia berada di negeri yang bukan negerinya, wa baina unasin ghairi ahlihi wa aqaribihi, dan hidup di tengah-tengah manusia yang bukan keluarganya dan kerabatnya, orang asing dia. Itu makna al-gharib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau hidup di dunia seakan-akan engkau orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Naam. Yang kemudian Abdullah bin Umar menafsirkan wasiat Nabi dan petuah beliau kepadanya agar di dunia hidup seperti orang asing, maka beliau menyatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau di pagi hari jangan tunggu datangnya sore hari, jangan tunda amal, jangan tunda taubat. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah, kalau di sore hari jangan tunggu pagi, besok sajalah beramal, besok sajalah taubat. La khudh min sihhatika limaradika, ambil kesempatan sehat sebelum datang sakit menimpa kita. Nyesel luar biasa. Ya Allah, dulu kalau seandainya ana masih sehat, masih bisa baca Quran, masih bisa ini dan itu, sekarang menyesal. Wa min hayatika limautika, dan ambil kesempatan hidupmu sebelum datang matimu. Ini hakikat orang yang memposisikan dirinya hidup di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang menempuh sebuah perjalanan. Naam. Islam, kata Syekh Al-Fauzan, awal mula muncul pengikutnya sedikit. Mereka adalah orang-orang asing dan terasing di tengah masyarakat kafir di kota Makkah. Tatkala Amr bin Abbasah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ma'aka ala hadzal amr?" Siapa yang bersamamu di atas agama ini? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan sebagaimana dalam riwayat Muslim dari hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu taala anhu, "Hurrun wa 'abdun." Orang merdeka atau satu orang merdeka dan satu orang budak. Maksudnya satu Abu Bakar, satunya Bilal. Satunya orang merdeka, satunya budak. Nah, yang kemudian Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian setelah itu bertambah jumlah kaum muslimin. Dari orang-orang yang masuk Islam di Makkah. Dan juga dari berbagai kabilah-kabilah. Lalu setelah al-hijrah. Dan setelah disyariatkan al-jihadu fi sabilillah. Jumlah itu terus bertambah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota Makkah. Fadakhala an-nasu fi dinillahi afwaja, maka manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Lalu kemudian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjadi apa yang sudah terjadi dari riddatu katsirin minal qabailil arabiyyah, banyak dari kabilah-kabilah Arab yang murtad. Naam. Sebagaimana ucapan Umar radhiyallahu taala anhu, dan ini juga saran dari keumuman sahabat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah beliau diangkat menjadi khalifah kaum muslimin, apakah engkau akan tetap mengirim pasukan Usamah bin Zaid untuk menggempur Romawi? Wa qad irtaddatil arabu haula al-Madinah, padahal orang-orang Arab sudah murtad di sekitar kota Madinah. Namun dengan kegigihan yang luar biasa dan kesungguhan yang tinggi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, aku tidak akan mungkin menarik mundur pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah, dan aku tidak akan mungkin melepaskan bendera yang telah diikat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya sendiri. Namun syahidnya adalah bahwa qadir taddatil arabu haula al-Madinah, orang-orang Arab banyak yang murtad di sekitar Madinah, yang kemudian mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq hingga mereka pun akhirnya tunduk kepada hukum Islam. Di masa Umar radhiyallahu taala anhu, semakin tersebar al-futuhat al-islamiyah, penaklukan-penaklukan. Naam, di timur maupun di barat. Hingga Islam sampai ke berbagai penjuru bumi, wantasyara intisyaran haila. Tersebar Islam dengan penyebaran yang luar biasa. Wa balagal Islamu ma balagal lailu wan naharu, Islam sampai kepada tempat sampainya siang dan malam. Maksudnya tembus hingga mana? Timur dan barat. Barat, naam, tempatnya malam, dan timur tempatnya siang. Matahari terbit di sana, matahari tenggelam di sana. Islam tersebar hingga tempat itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah As-Saff ayat yang ke-9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang benar, untuk Allah subhanahu wa ta'ala menangkan atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik itu benci. Maka agama Islam, agama Allah subhanahu wa ta'ala jaya di atas semua agama yang ada. Wa kathura atba'uhu, dan pengikutnya banyak. Setelah itu datanglah kemudian kepemimpinan dari Bani Umayyah, khilafah Bani Umayyah. Islam tersebar dan semakin meluas pula al-futuhat. Naam, hingga berlanjut sampai khilafah Bani Al-Abbas. Dan terjadilah fitnah Tatar atau Tartar, dengan musibah besar yang menimpa kaum muslimin dalam kejadian itu. Naam. Kemudian Islam pun terus melemah, atau kaum muslimin terus dalam kondisi melemah. Pengikutnya tambah sedikit. sampai nanti akhir zaman. Terasing. Dia akan sedikit di tengah-tengah manusia. Namun kata Syekh, yang dimaksud dengan Islam yang terasing di sini adalah al-Islamul Haqiqi. Islam yang hakiki. Bukan keislaman yang sekedar semata-mata pengakuan. Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak manusia. Akan tetapi yang menjadi standar adalah, yang menjadi ukuran adalah Islam yang hakiki. Yaitu mereka-mereka yang terasing di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, kaum muslimin dibandingkan dengan umat-umat yang ada, maka mereka ini ghuraba, orang-orang asing. Demikian pula ahlu sunnati wal jamaah dikaitkan dengan al-firaqul mukhalifah, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka juga mengaku Islam, maka ahlu sunnah wal jamaah ghuraba kadzalik, juga terasing mereka. Dan urusan itu akan terus berlanjut hingga seperti yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam akan kembali terasing, menjadi sedikit di tengah-tengah manusia, orang-orang yang mereka bertamasuk berpegang teguh kepada ajaran Nabi dengan pemegang teguhan yang benar, dengan tamasuk yang benar. Di sana banyak orang-orang yang mengklaim Islam. Namun mereka tidak berada pada hakikat yang mereka akui dan mereka klaim. Itu semata-mata hanya pengakuan saja. Hanya slogan semata-mata. La wazna laha, tidak ada nilai timbangannya. Tidak ada nilainya. Tidak berharga. Di sana ada orang-orang yang mengklaim Islam namun dia bersikap ekstrim. Hingga ia keluar dari ajaran agama yang benar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Gulatul Khawarij. Atau sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan Al-Ghulah. Kaum Khawarij dan kaum ekstremis. Karena Islam yang hakiki sebenarnya adalah Islam yang tidak ada gulu dan ekstrim padanya. Dan itulah Islam yang sahih. Dan yang demikian ini pengikutnya di akhir zaman sangat sedikit hingga mereka menjadi orang-orang asing. Maka ketahuilah bahwa pasti akan benar-benar terjadi apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Dan ini pengkabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun memiliki makna adalah, atau makna yang terkandung di dalamnya adalah anjuran agar kita bertamassuk, berpegang teguh dengan Islam ketika terjadi al-ghurbah. Ketika terjadi dan muncul keterasingan, ayo tetap pegang teguh, jangan dilepas. Jangan. Semakin terasa asing, maka semakin nampak bagi kita tentang kebenaran ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang kuat, jangan dilepas. Naam. agar jangan sampai kemudian manusia ikut arus kepada berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang. Tetapi hendaklah dia kokoh. Apapun yang menimpanya dari berbagai macam kesempitan dan gangguan, baik dari orang-orang yang mengaku Islam itu sendiri atau yang lainnya dari orang-orang kafir, sehingga akhirnya pun dia menjadi orang-orang yang terasing. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan sungguh Nabi pernah menyatakan al-mutamassiku bidinihi kalqabidu 'alal jamr, orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu, memberikan taufik kepada kita untuk mengokohkan hati-hati kita di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.